nanti. Satu kata yang darimu pujaan hati. Bersabarlah, ku harap dirimu dapat mengerti. Ku tak ingin terluka untuk yang kedua kali. Dan kesedihan.